Ketika Anda sujud, mana yang lebih didahulukan? Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Nah, ada khilaf di antara ulama tentang hal ini, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, disunnahkan untuk mendahulukan tangan terlebih dahulu daripada lutut. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, dan yang lainnya.